Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas penaklukan demi penaklukan yang terjadi di masa para khulafa' ar-rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang Ma'rakatul Jisr, ini perang jembatan, ya, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan yang telak karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh Abu Ubaid al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau membawa pasukan kaum muslimin menyeberangi sungai Furat dengan melewati jembatan yang menyebabkan kemudian kaum muslimin menjadi bulan-bulanan pasukan Persia. Ketika itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin yang gugur di medan pertempuran ketika itu mencapai 4.000 orang. Ya, ada di antara mereka yang terinjak-injak oleh gajah, ada di antara mereka yang dibunuh oleh pasukan Persia, dan sebagian di antara mereka ya ada yang mati tenggelam di sungai Furat. Kemudian telah kita sebutkan juga bagaimana langkah Al-Muthanna ibn Harithah untuk menyelamatkan pasukan. Beliau segera memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mundur sambil beliau menjaga ujung jembatan. Ketika seluruh kaum muslimin berhasil mundur ke belakang, maka kemudian Al-Muthanna baru ikut mundur bersama pasukan lainnya. Kemudian Al-Muthanna pun berupaya untuk melakukan konsolidasi pasukan, meminta bantuan pasukan dari Umar al-Khattab dan juga dari pasukan Islam yang berada di sekitar Irak, sehingga kembali tersusun pasukan kaum muslimin yang cukup besar. Dan telah kita sebutkan juga bahwa di dalam tubuh kekaisaran atau di dalam kerajaan Persia terjadi intrik-intrik politik di mana mereka ya saling menjatuhkan, menyebabkan kekuatan mereka melemah. Dan ini nanti akan berimbas dengan naiknya seorang raja yang baru, yaitu Raja Yazdegerd, yang akan menggantikan Ratu Buran yang digulingkan oleh para pembesar Persia. Baik, namun sebelum itu, ini sebelum kita ceritakan tentang bagaimana pergantian kekuasaan yang ada di tengah-tengah bangsa Persia dengan naiknya Yazdegerd, ya, sebagai raja yang baru, dan perlu kita ketahui bahwa Yazdegerd ini adalah raja terakhir Persia. Jadi ini adalah ending dari ratusan tahun kejayaan bangsa Persia. Ya, di masa Yazdegerd, ya, semua wilayah Persia berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Yazdegerd sendiri mati dalam pelarian. Sehingga Yazdegerd ini adalah raja terakhir Persia sebelum kemudian dikuasai oleh kaum muslimin seluruh wilayah Persia. Baik. Nah, sebelum itu terjadi peperangan balasan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, peperangan tersebut disebut sebagai peperangan Al-Buwaib. Peperangan Al-Buwaib. Waqatul Buwaib. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah memberikan judul Waqatul Buwaib allati iktassa fiha al-muslimuna minal furus. Perang Buwaib di mana kaum muslimin membalas kekalahan mereka terhadap orang-orang Persia. Jadi Ma'rakatul Jisr, pada Ma'rakatul Jisr, Pada perang jembatan kita mengalami kekalahan yang luar biasa, namun itu semua terbalaskan ya dalam waqatil buwaib, dalam peperangan al-buwaib. Ya. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Falamma sami'a bidzalika umara al-Furus wa bi kasrati juyushi al-Musanna ba'athu ilaihi jaisan akhar ma'a rajulin yuqalu lahu Mihran. Ketika mendengar ya para pemimpin Persia mendengar berita kekalahan kaum muslimin dan mereka mendengar bahwa Al-Musanna telah berhasil mengumpulkan pasukan yang banyak, mereka pun mengirimkan pasukan yang lain yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Mihran. Jadi ketika selesai dari Ma'rakatu Al-Jisr, ya Al-Musanna Ibn Harithah segera mengirimkan surat kepada para pemimpin-pemimpin pasukan yang ada di sekitar Irak dan juga mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengirimkan pasukan tambahan ya sehingga pasukannya Al-Musanna Ibn Harithah kembali banyak dan siap untuk berperang. Maka ketika mendengar ini, para pembesar Persia segera mengirimkan pasukan. Jadi jangan sampai kemudian mereka menang lagi ya atau kaum muslimin menang lagi. Dikirimlah pasukan di bawah kepemimpinan seorang panglima yang bernama Mihran. Fatawafahum wa iyahum bimakanin yuqalu lahu al-Buwaib. Maka kemudian bertemulah kedua pasukan ini ya di suatu tempat yang bernama al-Buwaib. Qaribun min makanil Kufah al-yaum, yang terletak tidak jauh dari kota Kufah di masa sekarang. Jadi dulu belum ada kota Kufah, tapi letak poin atau tempat peperangan ini itu dekat dengan kota, posisi dengan kota Kufah sekarang. Jadi di masanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah sampai sekarang ya, sampai sekarang masih ada kota Kufah. Jadi posisinya tidak terlalu jauh dari posisi kota Kufah sekarang. Wa bainahuma al-Furat, sama seperti Ma'rakatul Jisr, ya di antara kedua pasukan ini ada sungai Efrat atau sungai Furat. Jadi kedua pasukan ya berhadap-hadapan dan di antara mereka ada sungai Furat. Nah, apakah kaum muslimin mengulangi lagi apa yang mereka lakukan dalam Ma'rakatul Jisr? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Abu Ubaid Ats-Tsaqafi pernah melakukan kesalahan dengan menyeberangi jembatan, maka kaum muslimin tidak ingin terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dalam perang Al-Buwaib ini, mereka tidak mau menyeberangi jembatan. Tapi mereka mengundang orang-orang Persia untuk datang kepada pasukan mereka dan menyeberangi jembatan. Ya, jadi kalau sudah kejadian, sudah pernah terjadi kekalahan gara-gara salah strategi, jangan diulangi lagi strateginya. Ini suatu kebodohan kalau misalnya mengulangi strategi yang sama yang akan berujung pada kekalahan. Ya, yang namanya seorang muslim tidaklah tersandung ya dengan dengan batu yang sama. Tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Oleh karena itu, mereka pun mengganti strategi. Sekarang kaum muslimin bertahan. Mereka tidak menyerang, mereka yang mengundang orang Persia untuk menyeberangi jembatan. Kalau orang-orang Persia mengatakan, imma an ta'buru ilaina au nu'baru ilaikum. Orang Persia mengatakan, ya, silakan bagi kalian untuk menyerang kami. Kalau kalian tidak mau, maka kamilah yang akan menyerang kalian. Ya, jadi bangsa Persia pun, pasukan Persia pun memberikan apa? Pilihan. Ya, imma kami yang menyerang kalian atau kalian yang menyerang kami. Maka kaum muslimin mengatakan, balik buru ilaina. Ya, kalianlah yang harus datang kepada kami untuk menyerang. Jadi kaum muslimin tidak mau mengulang kesalahan yang sama dalam Ma'rakatul Jisr. Qala fa abaratil furus ilaihim fatawaqafu wa dzalika fi syahri Ramadan. Maka kemudian ya menyeberanglah pasukan Persia. Ya, kemudian mereka pun saling berhadap-hadapan. Wa dzalika fi syahri Ramadan, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Lihat barakallahu fikum ya. Pada bulan Ramadan terjadi peperangan yang sangat besar. Ya, perang Al-Buwaib ketika pasukan Persia berhadapan dengan kaum muslimin di tepi sungai Furat. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Musanna ketika itu? Karena ini bulan Ramadan. Dan tentunya ketika itu kaum muslimin mereka adalah musafir. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari negeri asal mereka. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Apalagi mereka sedang berjihad melawan orang-orang Persia. Maka ketika itu Al-Muthanna sebagai komandan pasukan memerintahkan pasukannya untuk tidak berpuasa. Ya, demikian diperbolehkan. Ya, jadi Amir dia memegang satu kepemimpinan. Ya, ketika dia memerintahkan pasukannya untuk tidak berpuasa, dan mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena mereka musafir, tidak berada di negeri mereka. Maka pasukan kaum muslimin pun ketika itu tidak berpuasa. Fa'azab al-Muthanna ala al-Muslimina fil fitr. Maka ketika itu al-Muthanna mewajibkan atau mengharuskan pasukan kaum muslimin untuk tidak berpuasa. Fa'aftaru an akhirihim liyakuna aqwa lahum. Maka mereka pun berbuka puasa atau mereka tidak berpuasa, ya semuanya sampai apa? Agar mereka aqwa lahum, ya agar yang demikian menyebabkan mereka menjadi lebih kuat dalam berperang. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jadi perang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi di bulan Ramadan. Dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan opsi kepada para sahabat, barang siapa yang ingin berbuka, maka silakan bagi dia untuk berbuka. Barang siapa yang ingin berpuasa, kalau memang dia kuat, maka silakan bagi dia untuk berpuasa. Dan Al-Muthanna sebagai seorang pemimpin, ya dia memutuskan, ya sudah berbuka saja. Ya, nanti bisa diqadha, karena mereka berada dalam keadaan safar. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya, maka hendaknya dia berpuasa pada hari lainnya, di bulan Ramadan, dia mengqadha puasanya. Yang demikian diperbolehkan. Maka kemudian kaum muslimin pun membatalkan puasa mereka, agar mereka bisa berhadapan dengan orang-orang Majusi, orang-orang Persia dengan lebih kuat. Qala wa abba jaysh wa ja'ala yamurru ala kulli rayatin min rayatil umara ala al-qabaili. Ya. Maka kemudian Al-Muthanna melakukan inspeksi ya kepada pasukannya. Jadi pasukan Persia sudah menyeberang. Ya, sudah menyeberang siap untuk berperang. Maka yang dilakukan oleh Al-Muthanna Ibn al-Harithah adalah melakukan inspeksi. Ya, melakukan inspeksi kepada pasukan beliau. Wa ja'ala yamurru ala kulli rayatin min rayatil umara. Beliau pun berjalan melewati setiap panji yang dipegang oleh para komandan pasukan. Alal qabail, sesuai dengan kabilah-kabilahnya. Jadi mereka memegang panji-panji sesuai dengan kabilah-kabilah mereka. Wa yu'adzimuhum wa yahuthuhum alal jihadi was-sabri was-sabt. Kemudian Al-Muthanna pun ya membesarkan mereka. Ya, atau ya'idhuhum, ya, bukan yu'adzimuhum, maaf. Wa ya'idhuhum, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan wasiat kepada mereka. Wa yahuthuhum alal jihad, dan mendorong mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, was-sabri was-sabt. Demikian juga mendorong mereka untuk bersabar dan diam dalam pertempuran. Artinya beliau mendorong pasukan kaum muslimin agar tetap kokoh ya ketika menghadapi musuh. Qala fil qaumi Jarir bin Abdullah al-Bajali fi Bajilah wa jama'atun min sadatil muslimin. Dan di dalam pasukannya Al-Muthanna ada sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali ya fil Bajilah, yang bersama kabilahnya yakni kabilah Bajilah. Wa jama'atun min sadatil muslimin, dan juga terdapat ya petinggi-petinggi dari kalangan kaum muslimin. Ini para sahabat-sahabat senior, para sahabat-sahabat yang sudah banyak makan asam garam pertempuran, ya mereka berada di bawah kepemimpinan Al-Muthanna ibn Harithah. Maka kemudian Al-Muthanna mengatakan kepada mereka, ini komandonya dipegang oleh Al-Muthanna. Beliau mengatakan, "Inni mukabbirun thalatha takbirat, fatahayya'u." Wahai pasukanku, sesungguhnya aku akan bertakbir 3 kali. Maka bersiaplah kalian. Fa'idha kabbartu rabi'ah, fahmilu. Apabila aku telah bertakbir dengan takbirku yang 4, maka seranglah musuh-musuh kalian. Jadi beliau akan bertakbir 3 kali. Pada takbir yang 4, barulah pasukan kaum muslimin menyerang ya, ke hadapan musuh. Wa qabalu qawlahu bisam'i wa ta'ati wal qabul. Maka mereka pun merespon, ya, ucapan al-Muthanna dengan mendengar, taat dan menerima apa yang beliau instruksikan, ya. Jadi aba-abanya akan ada takbir 3 kali, kemudian baru menyerang di takbir yang keempat. Baru menyerang di takbir yang keempat. Ya. Namun kemudian ternyata isyarat yang diberikan oleh Al-Muthanna ini tidak terlaksana. Kenapa? Karena ternyata bangsa Persia atau pasukan Persia sudah terlebih dahulu menyerang. Jadi sebelum Al-Muthanna menjalankan strateginya tadi, dengan apa? Dengan bertakbir 4 kali baru menyerang, tapi ini tidak terlaksana. Kenapa? Karena pasukan Persia keburu menyerang. Qala falamma kabbara awwala takbiratin ajalathum al-furus fahamalu hatta ghalaquhum. Maka kemudian ketika Al-Muthanna baru menyuarakan takbirnya yang pertama, maka orang-orang Persia, ya, dengan segera melakukan serangan kepada kaum muslimin. Maka kemudian terjadilah pertempuran. Waqtatalu qitalan syadidan, dan mereka pun berperang dengan demikian dahsyat. Jadi sebelum di takbir yang keempat sudah diserang terlebih dahulu oleh orang Persia, maka terjadilah pertempuran yang demikian hebat. Farwa al-Muthanna fi ba'di sufufihi khalalan fa ba'atha ilaihim rajulan yaqul amir al-amir yaqra'u alaikum assalam wa yaqulu lakum la tufaddihu al-arab al-yawm fa'tadalu au fa'tadilu. Ya. Maka kemudian Al-Muthanna ketika itu, ketika sudah terjadi pertempuran yang demikian dahsyat, beliau melihat ada celah di barisan kaum muslimin. Ya, dan tentu ini akan membahayakan kalau berhasil masuk pasukan Persia ke tengah-tengah kaum muslimin karena celah tersebut terbuka, maka ini akan merugikan. Oleh karena itu Al-Muthanna tidak tinggal diam, beliau mengirim seorang utusan untuk memperbaiki celah tersebut. Maka utusan itu mengatakan, Al-Amiru yaqra'u alaikumussalam. Komandan atau panglima yang menyampaikan salam kepada kalian. Wa yaqulu lakum, dan mengatakan kepada kalian, la tufaddihul Arab. Jangan sampai kalian membuat malu orang-orang Arab. Ya, jangan sampai kalian kalah, jangan sampai kalian, ya, membuka celah untuk dikalahkan oleh orang-orang Majusi, dikalahkan oleh orang Persia. Ya, maka kemudian mulailah mereka, ya, membenarkan atau menutup celah tersebut dan mengokohkan barisan mereka. Ya. Maka kemudian falamma ra'a dzalika minhum wa hum banu ijl, ya, a'jabahu wa dhahik. Maka ketika melihat perkara tersebut, ya, bersemangatnya kaum muslimin untuk kembali meluruskan barisan mereka atau merapatkan barisan mereka, maka Al-Muthanna pun merasa kagum. A'jabahu wa dhahik. Hal yang demikian membuat beliau kagum dan membuat beliau tertawa. Ya, dan itu yang melakukannya atau yang menguatkan barisan tersebut, ya, yang merapatkan barisan itu adalah pasukan dari Banu Ijl. Fa ba'atha ilaihim yaqul ya ma'syaral muslimin adatukum ya unsurullah yansurkum. Kemudian beliau mengumumkan kepada pasukan beliau. Ya, diumumkan di tengah-tengah pasukan. Wahai sekalian kaum muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, kebiasaan kalian, apabila kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Ingat wahai kaum muslimin, intansurullaha yansurkum, apabila kalian memberikan pertolongan kepada Allah, memberikan pertolongan kepada agama Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Inilah yang menjadi slogan kita. Inilah yang menjadi kebiasaan kita. Maka niatkanlah ikhlas dalam berperang bahwa ini untuk menegakkan kalimat Allah. Barang siapa yang dia berperang, ya, untuk menegakkan kalimatullah, ya, dia berperang untuk Islam, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pertolongan. Ya. Inilah tugasnya seorang pemimpin. Dan ini juga menunjukkan pentingnya seorang pemimpin yang saleh. Ya, dia mengingatkan pasukannya untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? dengan cara bersungguh-sungguh menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka penting bagi kita itu untuk memilih pemimpin yang saleh, pemimpin yang paham agama. Ya, karena tentu cara dia memimpin, dia pun memimpin bagaimana cara agar orang-orang yang dia pimpin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan untuk meraih dunia, tapi meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala wa ja'ala al-musanna wal muslimuna yada'una Allah bidh-dhafari wan nasr. Maka kemudian al-musanna dan juga kaum muslimin pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Ya. Kembali ke medan pertempuran. Apa yang terjadi di medan pertempuran? Falamma talat muddatul harb jama'al musanna jama'atan min ashabihi al-abtal yahmuna dhahrahu wa hamal ala mihran fa'azalahu an mawdi'ihi hatta dakhala al-maymanah. Ya. Kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah medan pertempuran? Ketika itu pertempuran telah berlangsung dengan durasi yang cukup lama. Ya, jadi perang berlangsung dengan demikian dahsyat dan berlangsung dalam durasi yang cukup lama. Jama'al Muthanna jama'atan min ashabihi al-abtal. Maka ketika itu al-Muthanna mengumpulkan sekelompok pasukan dari pasukan-pasukannya yang paling berani. Al-abtal ini artinya yang paling jago. Ya, orang-orang yang paling jago dalam berperang. Tugasnya untuk apa? Yahmuna dhahrah. Untuk memberikan perlindungan kepada beliau. Wa hamal ala mihran fa'azalahu an mawdi'ihi hatta dakhala al-maymanah. Maka kemudian mereka pun, yakni al-Muthanna dan sekelompok para sahabat sahabat beliau, yakni pasukan pilihan beliau yang gagah berani ini, yang paling jago ini, mulai mendekati tempatnya mihran. Ya, sudah sering kita sebutkan bahwa inti dari sebuah pasukan adalah komandannya. Maka termasuk langkah yang bijak atau strategi yang baik ketika berperang kita mengincar komandannya. Kalau komandannya mati, pasukan kehilangan kepemimpinan, dengan mudah dia ditaklukkan. Itu kunci, salah satu kunci. Ya, ibarat ular kepalanya sudah ditangkap, maka dengan mudah kita menangkap ekornya. Ya enggak? Kalau kita tangkap ekornya, mungkin kepalanya bisa kembali dan menerkam kita. Ya, tapi kalau kepalanya sudah dipegang, ya ekornya nggak bisa kemana-mana, pasti akan mengikuti kepala. Ya, maka al-Muthanna bersama orang-orang pilihan, pasukan khususnya, mulai merangsek masuk ke tengah-tengah barisan pasukan Persia untuk mengincar Mihran. Fa'azalahu an mawdi'ihi hatta dakhalal maymanah. Maka Mihran pun terdesak oleh pasukan kaum muslimin, sampai kemudian dia pindah ke sayap kanan dari pasukannya. Wa hamala gulamun bin bani taglib nasraniyun faqatala mihran wa raqiba farasah. Maka ketika itu, ini riwayatnya Saif bin Umar, ya, diriwayatkan dari Saif bin Umar, ya, ketika itu ada seorang anak muda dari bani Taglib dan dia beragama Nasrani, ya, dia berhasil mengincar Mihran, kemudian berhasil membunuh Mihran dan menunggangi kudanya. Jadi para ahli sejarah ini ada khilaf di kalangan mereka siapa yang membunuh Mihran, panglima Persia dalam perang Al-Buaib. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa yang membunuh adalah seorang pemuda dari Bani Taglib dan dia adalah seorang pemuda Nasrani. Maka dia pun berhasil menaiki kuda dari Mihran. Namun Al-Imam Muhammad bin Ishaq ya memiliki kisah yang berbeda atau riwayat yang berbeda. Kata Muhammad bin Ishaq, bal hamala alaihi al-Mundhir ibn Hasan ibn Dirar ad-Dabbi. Bahkan yang menyerang, kata Al-Imam Muhammad bin Ishaq, ketika itu yang menyerang Mihran ya, adalah sosok yang bernama al-Mundhir bin Hasan ibn Dirar ad-Dabbi. Dialah yang menyerang menyerang Mihran. Ya, menyerang Mihran. Fata'anahu wahtazza ra'sahu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Dan kemudian yang menusuk, ya, jadi ketika itu dia diserang oleh Al-Mundhir bin Hasan, tapi yang berhasil untuk menusuk dan menurun dan memenggal kepala mihran adalah Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wahtasama fi salbihi, maka kemudian mereka pun memperebutkan salibnya. Jadi al-Mundhir bin Hasan bin Dirar ad-Dabbi ini yang menyerang pertama, yang berhasil menyerang mihran, tapi kemudian tubuh mihran ya jatuh, kemudian ditangkap oleh Jarir bin Abdullah lalu dipenggal kepalanya oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya. Maka kemudian mereka memperebutkan salibnya. Salib itu adalah apa yang dibawa oleh pasukan musuh. Ya, entah itu pedangnya, tamengnya, bajunya, ikat pinggangnya, sandalnya. Maka ini boleh diambil oleh orang yang mengalahkan atau menjatuhkannya. Maka karena ada dua orang yang menjatuhkan Mihran, panglima Persia ini. Yang pertama adalah Hasan bin Dirar ad-Dabbi. Kemudian yang kedua Abu Jarir bin Abdullah al-Bajali, maka mereka pun memperebutkan salib yang ditinggalkan oleh Mihran. Namun kemudian mereka bersepakat, fa akhadha Jarir as-silah wa akhadha al-Mundhir min taqatahu. Maka kemudian Jarir mengambil persenjataan yang ada yang ditinggalkan oleh Mihran, adapun al-Mundhir ya mengambil ikat pinggang yang dibawa oleh Mihran ketika itu. Jadi apa yang ditinggalkan atau salibnya ini diambil oleh keduanya. Jarir bin Abdullah mengambil pedang atau mengambil senjata yang ditinggalkan oleh Mihran, adapun Al-Mundhir mengambil ikat pinggangnya. Kemudian setelah pemimpinnya berhasil dibunuh oleh kaum muslimin, apa yang terjadi? Wa harabatil majus wa raqibal muslimun aktafihim yufassilunahum fasla. Maka kaburlah ya orang-orang majusi, mereka berusaha kabur setelah pemimpinnya berhasil dibunuh, mereka berusaha kabur, dan ketika itu kaum muslimin pun ya berupaya menghabisi mereka. Wa raqibal muslimun aktafihim, ya kaum muslimin itu menaiki pundak-pundak mereka, artinya apa? Mereka berhasil menguasai peperangan. Kemudian mereka pun melakukan mereka pun memerangi orang-orang Persia yang tertinggal, ya mencerai-beraikan ya mereka, mencerai-beraikan pasukan musuh. Wa yafsilunahum fasla, dan mereka pun benar-benar mencerai-beraikan musuh-musuh mereka. Jadi dalam perang ini benar-benar kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan keberadaan orang-orang Persia? Apakah mereka tidak berupaya untuk kabur dari kejaran kaum muslimin? Tentunya mereka berupaya untuk kabur. Tapi ingat tadi, ya, mereka sudah masuk terlebih dahulu ke wilayahnya kaum muslimin. Jadi mereka sudah menyerang jembatan. Ya, kalau mereka ingin kembali ke daerah yang mereka kuasai, mereka harus menyeberangi jembatan. Nah, ketika itulah Al-Muthanna ibn Harithah ya mengambil sebuah strategi, ya. Beliau segera balik ke segera maju ke depan, kemudian melindungi atau memblok jembatan sehingga tidak bisa dilewati oleh pasukan Persia. Ya, jadi beliau yang sebelumnya beliau juga menjaga jembatan agar kaum muslimin bisa melarikan diri dalam Ma'rakatul Jisr, tapi dalam Ma'rakatul Buaib kebalik. Beliau menyerang ujung jembatan dengan tujuan agar orang-orang Persia tidak bisa melarikan diri mereka. Wasabaqul Muthanna ibn Harithah ilal jisr fa waqafa alaihi liyamna al-furus minal jawaz alaihi liyatamakkana minhum al-muslimin al-muslimun. Maka kemudian Al-Muthanna dengan segera dia menjaga ujung jembatan, ya. Jadi dia bersama pasukannya berupaya untuk menutup jembatan agar jangan sampai orang Persia itu bisa menyeberang. Ya. Liyatabakkana minhum al-muslimun, agar kaum muslimin leluasa untuk membantai mereka. Ya, jadi ditutup pintunya oleh Al-Muthanna ibn Harithah, kemudian kaum muslimin pun semakin menekan orang-orang Persia sampai kemudian mereka pun habis dibunuh oleh kaum muslimin. Faraqibu aktafahum baqiyata dzalikal yaum wa tilkal lailah. Maka di hari yang tersisa sampai malam hari, kaum muslimin tidak henti-hentinya memerangi orang-orang Persia sampai kemudian mereka pun ya pasukan mereka habis tanpa tersisa. Pasukan Persia habis bis-bis ya dibantai oleh kaum muslimin. Ya. wa min ab'ad ila al-lail fa yuqal innahu qutila minhum yawma idin wa ghariqa qaribun wa ghariqa qaribun min mi'ati alfin walillahil hamd wal minnah. Ya, setelah perang berakhir di malam hari, ya, di malam hari mereka masih melakukan pengejaran kepada orang-orang Persia untuk kemudian dieksekusi. Ya, dikatakan bahwa pada hari tersebut yang berhasil terbunuh dan juga yang tenggelam ke dalam sungai ini mendekati jumlah 100.000 pasukan Persia. Ini catatannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. 100.000 pasukan Persia berhasil dihabisi dalam satu hari satu malam oleh pasukannya Al-Muthanna ibn Harithah ya radhiyallahu taala anhu. Walillahil hamd wal minnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala ya anugerah yang Dia berikan. Ya, luar biasa. Makanya yang namanya peperangannya seperti itu. Kadang ada kalah, kadang ada kemenangan. Kadang kita menang sedikit, kadang kita menang banyak. Maka ma'rakatul Jisr telah terbalaskan dengan ma'rakatul Buwaib. Kekalahan kita dalam perang jembatan ya telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan dalam perang Al-Buwaib. Wa ghanimal muslimuna malan jazilan wa ta'aman katsiran. Maka setelah perang berhenti, kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah berupa harta yang demikian banyak, demikian juga bahan makanan yang demikian banyak. Berhasil kaum muslimin untuk memenangkan peperangan tersebut ya. Mereka berhasil mendapatkan ghanimah rampasan perang yang demikian banyak ya, berupa harta dan juga bahan makanan. Ya, apa yang kemudian dilakukan oleh Al-Muthanna seperti biasa, dia mengirimkan berita gembira ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Madinah dan juga mengirimkan al-khumus 1/5 dari rampasan perang tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab. Wa ba'atsu bil bisyarah wal ahmas ila Umar radhiyallahu anhu. Maka mereka pun mengirimkan berita gembira ini dan juga mengirimkan 1/5 dari rampasan perang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini merupakan kekalahan yang demikian masif ya terjadi di tengah-tengah pasukan bangsa Persia. Dan pengaruhnya sangat besar sehingga para ahli sejarah, di antaranya Imam Ibnu Katsir sendiri itu menganggap bahwa perang Buwaib ini setara dengan perang Yarmuk. Ya, setelah perang Yarmuk itu tidak ada lagi kekuatan orang-orang Romawi. Pasca perang Yarmuk ini sudah sempat kita bahas, antum silakan cek di playlist yang ada di ANB channel, cari perang Yarmuk. Bagaimana hebatnya perang Yarmuk dan implikasinya terhadap orang-orang Romawi. Maka kata ahli sejarah, perang Buwaib ini memiliki efek yang setara dengan perang Yarmuk. Karena setelah ini tidak ada lagi ya perlawanan yang berarti dari orang-orang Persia. Kecuali nanti ya ada perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Tapi mayoritas peperangan setelah itu ya tidak lagi menjadi dominasinya orang-orang Persia. Ya. Maka kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, waqad qutila min sadatil muslimina fi hadha al-yawm basharun katsirun aidan. Namun juga jatuh korban yang cukup besar dari kaum muslimin, ya bahkan yang terbunuh di tengah-tengah mereka adalah sadatil muslimin. Ya ini pemuka-pemuka kaum muslimin. Ya. Wa dhallat li hadhihi al-waq'ah riqabul furus wa tamakkana as-sahabah min al-gharat fi biladihim fi ma bainal furat wa dijlah. Maka kemudian pasca perang Buwaib ini ya pasukan Persia sudah kehilangan reputasi. Zalat, mereka menjadi rendah. Ya, setelah perang Al-Buwaib, nama mereka tidak lagi berkibar. Kekalahan yang luar biasa. Antum bayangkan ya dibantai habis. Ya sebagai pembalasan terhadap perang Jisr. Habis semua pasukan Persia ketika itu, tentu reputasi mereka langsung down, langsung melemah. Ya. Wa taqab tamakkana as-sahabah min al-gharat fi biladihim fi ma bainal furat wa dijlah. Maka setelah itu, setelah terkalahkan pasukan Persia dalam perang Al-Buaib, para sahabat pun leluasa untuk melakukan penaklukan demi penaklukan di kawasan yang terletak di antara Furat dan Dijlah, Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu daerah di antara dua sungai, yaitu Sungai Furat dan Dijlah, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ya, di antara kawasan kawasan di antara dua sungai ini akhirnya berhasil dikuasai oleh kaum kaum muslimin, ya. Pasca perang Al-Buaib, makanya perang ini kata para ahli sejarah setara dengan perang perang Yarmuk, ya. Faghadimu syai'an 'aziman la yumkinu hasruh. Maka kemudian kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah dalam jumlah yang sangat besar, yang bahkan jumlahnya tersebut tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Ya, sampai nanti ketika Al-Madain berhasil ditaklukkan, nah itu baru tersaingi dengan penaklukan Al-Madain. Karena di Al-Madain itulah harta-harta yang paling istimewa disimpan. Nanti insya Allah kita akan sampai di sana. Wajarat umurun yatulu dikruha ba'da yaumil buwaib wa kanat hadhil waqi'ah bil Iraq nadhiro al-Yarmuk bisyam. Ini statement dari Al-Imam Ibn Kathir. Dan banyak sekali peristiwa yang terjadi pasca kemenangan kaum muslimin di Buwaib, yakni penaklukan demi penaklukan area di antara dua sungai, Furat dan Dijlah, ini daerah Mesopotamia, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Maka kata beliau, wa kanat hadhil waqi'ah bil Iraq nadhira al-Yarmuk bisyams. Ya, maka perang Al-Buwaib yang terjadi di Irak ini setara pengaruhnya dengan perang Yarmuk yang terjadi di negeri Syam. Makanya kalau ada pertanyaan, apakah ada perang yang setara dengan perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid? Jawabannya ada, yaitu perang Al-Buwaib, ya, di negeri Irak. Ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Al-Muthanna Ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, inilah yang terjadi dalam perang Al-Buwaib. Alhamdulillah, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah, banyak wilayah yang terletak di Mesopotamia di antara sungai Dijlah dan sungai Furat, sungai Tigris dan sungai Efrat. Baik. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan perang Al-Buwaib. Nah, sekarang kita kembali kepada keadaan internal di Imperium Persia. Sudah kita sebutkan bahwa terjadi gejolak politik di tengah-tengah mereka. Ya. Maka banyak orang yang tidak puas dengan Ratu Buran. Ya, Ratu Buran ini berusaha untuk digulingkan oleh sebagian pemimpin Persia dan mereka menginginkan untuk mengangkat seorang anak raja yang benar-benar anak raja. Ya, seorang laki-laki. Dahulu anak laki-laki dari dari Kisra ini sempat dibunuh. Jadi mereka agar tidak terjadi konflik, ya, mereka membunuh anak laki-lakinya Kisra. Jadi nanti ada satu anak laki-lakinya Kisra yang berkuasa. Nah, namun di sana ketika akan dibunuh semua anak-anaknya Kisra dikumpulkan di Qasril Abyad di Istana Putih. Dan nanti kita tampilkan ya Istana Putih nanti pada saat saat Bian Biwakos memegang kepemimpinan, ya, maka Istana Putih ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan kemudian dibunuhlah semua anak-anaknya Kisra kecuali seorang anak yang bernama Yazdegerd. Ya, kenapa Yazdegerd bisa selamat? Wa kanat ummu Yazdegerd fihim ma'aha ibnuha wa huwa saghir. Fawa'adat akhwaluhu, ya, faja'u wa akhaduhu minha wa dhahabu bihi ila biladihim. Maka ibunya Yazdegerd ini, ya, menyembunyikan Yazdegerd. Jadi harusnya semua anak laki-laki harus dibunuh. Tapi Yazdegerd ini diselamatkan oleh ibunya, kemudian diberikan kepada akhwalnya. Ya, Yazdegerd diserahkan kepada paman-pamannya, yakni saudara laki-laki dari sang ibu. Maka kemudian mereka pun menyelamatkan Yazdegerd, kemudian mereka pun pergi ke kampung halaman mereka. Jadi kemungkinannya Kisra dahulu memiliki beberapa orang istri atau memiliki banyak selir, ya, dari berbagai macam negeri. Maka Yazdajid ketika itu diselamatkan oleh paman-pamannya, oleh saudara laki-laki ibunya. Falamma waqa'a ma waqa'a yaumal buwaib wa qutila man qutil minhum kama dzakarna wa raqibal muslimuna aktafahum wa intasaru 'alaihim wa 'ala akhdhi buldanihim wa mahallihim wa aqalimihim thumma sami'u biqudumi Sa'd bin Waqqas min jihati Umar. Ya. Ketika kaum muslimin ketika orang-orang Persia ketika terjadinya perang Al-Buwaib dan banyak sekali di kalangan orang-orang Persia yang terbunuh ketika itu, kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Persia dan mereka berhasil mengungguli orang-orang Persia, ya. Kemudian mereka mendengar thumma sami'u bi qudumi Sa'd bin Waqqas min jihati Umar. Kemudian mereka mendengar bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu telah mengutus seorang panglima yang baru yang tidak kalah hebatnya, yaitu sahabat yang mulia Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi ada beberapa sebab mengapa orang-orang Persia ini ingin mengangkat raja yang baru, yang lebih kuat, dan dia adalah seorang laki-laki. Ya, yang pertama karena orang Persia telah terkalahkan dalam perang Al-Buwaib. Ini sebabnya yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, mereka mendengar bahwa Umar bin Khattab mengirimkan panglima yang lebih hebat. Yaitu siapa? Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, tahukah antum siapa Sa'd bin Abi Waqqas? Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan beliau termasuk dari al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Ini sahabat yang paling topnya, sahabat yang paling tinggi kedudukannya. 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, termasuk penghuni surga. Dapat tazkiyah langsung dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya, Ali fil jannah. Kemudian Talhah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Naam. Kemudian Sa'd fil jannah, Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Al-Asyarah al-Mubasyyaruna fil jannah. Ya, yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini para khulafa ar-rasyidin. Ya. Kemudian diikuti dengan Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum ajmain. Termasuklah namanya Sa'd bin Abi Waqqas, ya, di tengah-tengah mereka. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia? Ijtama'u fima bainahum wa ahdaru al-amirain al-kabirain fihim wa huma Rustum wal Fairuzan. Maka mereka pun berkumpul dan menghadirkan dua panglima senior mereka, yaitu Rustum, ya, atau Rustam dan juga Al-Fairuzan. Fatadzamaru fima bainahum wa tawasaw wa qalu lahumā la illam taquma bil harb kama yanbaghi lanaqtulannakuma wa nashtafi bikuma. Maka mereka mengatakan kepada kedua panglima besarnya ini, yakni Rustum atau Rustam dan Fairuzan, ya, kalau kalian berdua tidak bertempur mati-matian, ya, maka kami akan membunuh kalian berdua. Jadi imma kalian bertempur habis-habisan melawan kaum muslimin yang sudah semakin mendekati kota Al-Madain, kalau tidak kalian berdualah yang kami eksekusi. Ini ancaman pembesar Persia kepada dua panglima mereka. Thumma ra'aw fi ma bainahum an yab'athu khalfa nisa'i Kisra min kulli fajjin wa min kulli buq'atin faman kana laha waladun min ali Kisra mallakuhu 'alaihim. Kemudian karena mereka tadi mencari figur pemimpin yang baru, ya, dari kalangan laki-laki putranya Kisra, mereka kemudian mengutus, ya, pasukan kepada seluruh wanita yang pernah menikah dengan Kisra. Atau lebih tepatnya wanita yang pernah dibuahi oleh Kisra. Namanya juga raja di raja, ya. Orang-orang Persia menyebut raja mereka sebagai raja di raja, ya punya banyak istri, semuanya disurvei. Siapa di antara mereka yang memiliki anak laki-laki? Semuanya ditatangi. Ya. Faman kana laha waladun min ali Kisra malakuhu alaihim. Kalau ada di antara mereka ada anak laki-laki dari keluarga Kisra, maka dia yang akan diangkat menjadi raja di Persia. Faja'alu idza ataw bil mar'ati aqabuha halaha waladun wa hiya tunkiru dhalika khaufan ala waladiha in kana laha walad falam yazalu hatta dullu ala ummu yasdjid. Maka semua wanita mereka tidak mengaku memiliki anak dari Kisra. Kenapa? Karena mereka takut nanti anaknya akan dibunuh. Mereka khawatir ini siasat saja. Ya, maka para wanita itu tidak ada yang mengaku kalau mereka punya anak dari Kisra. Falam yazalu hatta dullu ala ummi yasdjid. Maka kemudian itu mereka senantiasa lakukan, mereka senantiasa berputar-putar mencari anak ya anaknya dari Kisra sampai ditunjukkan ya kepada ummunya, ibunya Yazdjid. Ya, fa ahdaruha wa ahdaru waladaha famallakuhu alaihim wa huwa ibnu ihda wa ishrina sanah. Maka ketika itu ya ditunjukkanlah ummu Yazdjid, ibunya Yazdjid, kemudian mereka pun menghadirkan ummu Yazdjid, ibunya Yazdjid, wa ahdaru waladaha beserta putranya. Ternyata ketika itu Yazdjid sudah berusia 21 tahun. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa Yazdjid ya berusia 21 tahun ketika ditemukan oleh orang-orang Persia untuk dijadikan sebagai raja. Tapi banyak referensi Persia sendiri menyebutkan bahwa Yazdjid ketika itu usianya baru 8 tahun. Ya, masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tapi kalau tadi tujuannya adalah untuk mencari sosok pria yang kuat, ya pria yang bisa diandalkan dan dia adalah putra dari Kisra, maka kemungkinan besar yang lebih cocok adalah dia usianya 21 tahun. Karena usia 8 tahun, ya mana punya kekuatan dia. Masih anak-anak 8 tahun. Belum bisa memimpin suatu empire yang demikian besar. Tapi Yazdjid ketika itu usianya 21. Nah ini cocok. Bisa lah 21 tahun untuk dibebani tanggung jawab. Ya. Maka muncul optimisme baru di kalangan Persia. Setelah mereka mengalami kekalahan yang demikian telak dalam perang Al-Buaib, muncul secercah ya harapan baru dengan raja yang baru. Ya, mereka berharap Imperium Persia bisa diselamatkan. Maka kemudian wa azzalu buran ya was tawthaqat al-mamalik lahu wajtamu alaihi wa farihu bihi. Maka Buran ya Ratu Buran yang ketika itu menjabat sebagai penguasa Persia digulingkan. Kemudian dia pun diasingkan, kemudian mereka pun mengangkat raja baru dan mereka pun wa farihu bihi. Mereka senang sekali dengan keberadaan Yazdjid yang menjadi raja baru di tengah-tengah mereka. Ya, wa qamu baina yadayhi bin nasr atamma qiyam. Maka kemudian orang-orang pun mulai menunjukkan loyalitasnya karena ini anak Kisra. Ya, ini anak Kisra, anak laki-laki Kisra yang membawa harapan baru bagi bangsa Persia. Maka bangkitlah orang-orang Persia untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Yazdjid. Wastafhala amruhu fihim wa qawiyat syauqatuhum fihi syauqatuhum bihi. Maka kemudian kembali mereka pun memulihkan kembali kekuatan mereka, ya mereka kembali memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Wa ba'athu ilal aqalim wa rasatiq ya wa khala'u atta'ah lis sahabah wa naqadu uhudahum wa dhimamahum. Maka setelah mereka merasa sudah punya kekuatan yang baru, mereka membujuk wilayah-wilayah yang sebelumnya ya sudah membuat perjanjian dengan kaum muslimin agar membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin dan kembali bergabung dengan kekuatan baru Persia. Ya, jadi dengan bangkitnya Raja Yazdjid yang di bawah-bawah juga ikut bergerak. Ayo kita kembalikan kekuatan Imperium Persia. Siapa di antara kalian yang pernah membuat perjanjian dengan orang-orang Islam? Batalkan. Ya, mari kita bergabung kembali menjadi kekuatan yang baru untuk menghadapi kaum-kaum muslimin. Maka mulailah orang-orang Persia melakukan pemberontakan, satu persatu wilayah-wilayah tersebut memisahkan diri dari kaum muslimin. Yang sebelumnya banyak di antara mereka telah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin dan bersedia untuk membayarkan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, mereka pun menolak untuk membayarkan jizyah dan memisahkan diri dari kaum muslimin dan bergabung lagi dengan Imperium Persia. Ya, ini berarti signifikan sekali naiknya Yazdegerd sebagai raja yang baru Persia. Ini membuat orang-orang Persia kembali optimis mereka bisa melepaskan diri dari kaum-kaum muslimin. Faba'atha as-sahabah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika terjadi fenomena yang demikian? Ya, banyak wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin berlepas diri. Faba'atha as-sahabah ila Umar ya bil khabar. Fa'amarahum Umar an tabarruzu min baini dhahrainihim wal yakunu ala atrafil bilad hawlahum alal miyah. Ya. Maka Umar ketika itu para sahabat mengirimkan kabar ini kepada Umar bin Khattab, bagaimana ini? Ya, wilayah-wilayah yang berhasil kita kuasai ternyata apa? Mereka kembali bergabung dengan Imperium Persia. Maka Umar pun memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap, ya, bersiap-siap dan menyingkirkan pasukan mereka ke tepian-tepian sungai. Jadi sudah kita persiapan lagi. Kita persiapan lagi, ya, siapkan barisan yang kokoh, kita akan kembali ulang penaklukan tersebut. Jadi di restart. Wan takuna kullu qabilatin tanduru ila al-ukhra. Ya, bihaitsu idza hadatsa hadatsun 'ala al-qabilah la yakhwa amruha 'ala jiranihim. Maka pasukan-pasukan itu ditempatkan oleh Umar di sepanjang sungai dan saling menjaga. Artinya ketika ada di antara pasukan kaum muslimin yang diserang, maka yang lainnya harus dengan segera memberikan bantuan. Wa tafaqama al-hal jiddan. Ya, maka seperti ketegangan, ya. Terjadi ketegangan yang luar biasa ketika itu karena ternyata wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, mereka mulai berani untuk melawan kaum muslimin dan bergabung kembali dengan Imperium Persia. Baik. Maka apa yang terjadi setelah itu, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, dengan datangnya pemimpin baru yang dikirimkan oleh Umar, yakni Sa'd bin Waqqas, tentu terjadi perubahan-perubahan di tubuh pasukan kaum muslimin, dan apa saja perubahan-perubahan tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Waqqas sebagai panglima tertinggi di medan pertempuran Irak, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bi'nillahi ta'ala. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu izin bertanya. Wafiq barakallah. Ustaz, apakah penyebab kehancuran dari dinasti-dinasti Islam, Ustaz? Jazakallah. Baik. Ini pertanyaan yang bagus, ya, walaupun tidak ada relevansi di tengah-tengah kita karena kita sedang bahas pada Khulafaur Rasyidin. Kebanyakan tuh jatuhnya dinasti-dinasti Islam ini ketika mereka tersibukkan dengan dunia, hubud dunia. Ya, karena mereka terlalu cinta dengan dunia dan melupakan agama mereka. Ini di antara sebab yang menyebabkan kekuatan kaum muslimin melemah. Ya. Kemudian di antara penyebab mereka jatuh adalah ketidakadilan. Ketika muncul ketidakadilan di tengah-tengah suatu komunitas, maka akan dengan mudah persatuan mereka, ya, terpecah. Ini yang terjadi di kekhilafahan Bani Umayyah, ya, ketika itu orang-orang non-Arab, ya, didiskriminasi sedemikian rupa, ya, sehingga mereka pun bergabung dengan Bani Abbas. Sehingga Bani Abbas pun berhasil untuk menjatuhkan kekhilafahan Bani Umayyah. Jadi keadilan itu adalah kunci persatuan. Ya. Demikian juga bangsa kita ini, ya. Kalau bangsa kita dulu pernah bersatu, ya. Bangsa Indonesia bersatu karena senasib sepenanggungan dijajah oleh Belanda. Ya, oleh penjajah. Maka mereka bisa bersatu. Tapi ketika sudah merdeka kemudian keadilan itu hilang, maka bisa jadi persatuan kita ini terpecah belah. Maka hati-hati, masalah keadilan ini juga masalah yang sangat krusial untuk menjaga keutuhan suatu bangsa, untuk menjaga tetap berdirinya suatu pemerintahan. Ya, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya, tapi itu mungkin yang paling utama, yakni kesibukannya mereka dengan dunia dan juga ketidakadilan ya yang merebak di tengah-tengah pemerintahan mereka. Ya, belum lagi anasir-anasir di dalam ya di dalam aliran-aliran Islam, ini aliran-aliran yang mengklaim mereka bagian dari Islam tapi Islam melepas diri dari mereka, ini juga memperruncing perbedaan atau perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bertemu lagi kita pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.